Duh, tiap ngaca males deh. Muka komedoan, capek. Lo bandel sih. Makanya kalau abis dari luar sampai rumah jangan langsung rebahan. Pasti bakteri di muka numpuk tuh. Jadi komedoan deh. Serius, bakteri bisa bikin komedo? Bisa banget. Yuk, cuci muka dulu pakai Poise Antibacterial Facial Foam baru. Formula antibak aktifnya ampuh usir bakteri penyebab komedo dalam 10 detik. Beneran? Iya. Poise Antibacterial Facial Foam bersihin wajah sampai ke pori-pori. Udah gitu, hidrofoamnya lembut di kulit. Terus kulit lo gak bakal kering dan kerasa ketarik karena ada aloe veranya. Gue coba deh. Gimana? Bersih kan? Iya, luh banget pakai Poise Antibacterial Facial Foam. Kulit rasanya bersih segar, no komedo. Nah, kalau muka bersih dari komedo, weekend bisa lancar nih ngedate sama si doi. Poise Antibacterial Facial Foam. Kulit bersih, komedo gak balik lagi. Love my healthy Poise Skin.